Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lewat dari kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, kita sudah memasuki bab fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Nah, dan telah dibahas tentang pengertian fi'il muta'adi barakallahu fikum, dan juga disebutkan bahwa fi'il muta'adi terbagi menjadi dua, muta'adi binafsihi dan muta'adi bighairihi, gitu ya. Nah, yang muta'adi binafsihi itu sering disebut dengan fi'il muta'adi. Yang muta'adi bighairihi kadang disebut atau seringnya disebut fi'il lazim. Ya, diulang. Yang muta'adi bighairihi seringnya disebut fi'il lazim. Nah, karena itu dalam mengikrab tidak ada maful bihinya. Nah, contoh misalnya dhahabtu bika. Nah, yang contoh di situ kan dhahaba fi'lun madin mabni ala sukun, ta domir mutasil mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il ba harful jar kaf fi mahalli jarin. Enggak ada kan maful bihinya? Iya enggak? Nah, sehingga apa, seringnya disebut itu fi'il lazim. Seringnya disebut seperti fi'il lazim. Kenapa? Karena dalam ucapan enggak ada maful bihinya. Namun secara arti dia itu sebagai maful bihi. Mengerti? Marartu bi Zaidin. Apa artinya? Aku melewati Zaid. Huruf ba ini diartikan apa enggak? Enggak diartikan kan? Tidak diartikan, hanya dia dibutuhkan untuk menjadikan fi'il ini sampai kepada objek. Fi'il maro itu agar bisa sampai kepada objek. Seperti rogiba. Rogiba artinya bisa menyukai, bisa membenci. Kalau rogiba fi'ilnya fi, artinya kalau rogiba setelahnya huruf jar fi, artinya menyukai. Rogib tu fi Zaidin, aku mencintai Zaid. Kalau kalau huruf jar setelahnya an, artinya benci. Rogibtu an Zaidin, aku membenci Zaid. Nah, berarti fi dan an enggak diartikan. Iya enggak? Faman rogiba an sunati, apa artinya? Rasul bersabda, faman rogiba an sunati, apa artinya? Barang siapa yang benci terhadap sunahku. Nah, berarti an di situ diartikan apa enggak? Enggak. Nah, kenapa? Karena huruf jar ini ditatangkan agar apa? Fi'il-fi'il ini bisa sampai kepada maf'ul dengan bantuan huruf jar. Kemudian juga huruf jar ini menentukan arti fi'il tadi, yang artinya bisa membenci, bisa menyukai. Bertentangan kan? Nah, bertentangan. Apa yang membedakan arti membenci atau menyukai huruf jar tadi? Seperti da'a. Da'a menyeru ya, atau mengundang. Da'a atau mendoakan itu. Itu ada huruf jarnya. Kalau huruf jarnya setelahnya ala, artinya jelek. Da'autu ala Zaidin, artinya aku mendoakan kejelekan terhadap atau untuk Zaid. Da'autu li Zaidin, aku mendoakan kebaikan untuk Zaid atau terhadap Zaid. Nah, beda kan artinya? Kalau ala artinya mendoakan kejelekan, kalau lam, kalau huruf jarnya lam artinya mendoakan kebaikan. Nah, sahibnya fi'il muta'adi jenis kedua yang bighairihi sering disebut dengan fi'il lazim. 6. Sehingga kalau antum ada, alantum dapati ada yang mengatakan ini fi'il lazim, enggak masalah. Kalau antum ada, alantum diberitahu itu fi'il muta'adi, maka harus ditambah muta'adi bighairihi. Nah, wajib ditambah apa? Muta'adinya bighairihi. Nah, bisa dimengerti? 6. Kalau antum mengucap fi'il ini muta'adi terlalu berhenti, marra dahaba, antum mengucap ini fi'il muta'adi. Nah, itu salah. Tapi harus ditambah muta'adi bighairihi. Nah, itu ya. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? 6. Kalau enggak ada kita lanjutkan. 6. Silakan Mas Fauzan dari kanan, nanti kita menyamping. Semuanya macak bergantian. Yang dimulai dari yang dekat. Maksudnya semuanya di dalam arti, kalau bacaannya belum habis terus berurutan ke yang lain gitu. Tapi kalau bacaan sudah habis ya di waktu yang lain nanti membacanya, bergantiannya. Nah, silakan dibaca. Yang B af'alubon sekarang. B. Qala al-muallif hafizahullah. Af'alulun. Naam. Yang A, apa yang A yang dari apa yang telah disebutkan yaitu menyebutkan bahwasanya fi'il yang menasab dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar terbagi menjadi tiga gitu ya. Fi'il muta'addi yang menasab dua maf'ul, naam, yang asalnya adalah mubtada dan khobar terbagi menjadi tiga. Yang pertama af'alul yaqin, telah lewat penjelasannya pada pertemuan kemarin. Yang kedua af'alul dhon, yang sekarang kita baca af'alul dhon. Nah, lanjutan. Adalah fi'il yang memiliki arti persangkaan dan yakin, yaitu hasiba, khala, dhonna. Nah, artinya fi'il-fi'il ini bisa memiliki arti persangkaan, bisa juga memiliki arti yakin. Meskipun seringnya dipakai untuk arti persangkaan. Namun tidak menutup kemungkinan memiliki arti yakin. Di Al-Quran juga terkadang menyebutkan arti yakin. Alladzina yabununa anahum mulaku rabbihim. Ada kan ayat itu? Alladzina yabununa anahum mulaku rabbihim. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Dhonna di situ artikan yakin. Namun seringnya dhonna dan saudari-saudarinya yang akan kita baca ini memiliki arti persangkaan, ragu, sangkaan dan yang semisalnya. Nah, lanjutan bacaan. Atau memiliki arti persangkaan semata, yaitu ja'ala, haja, adda, za'ama, hab. Memiliki arti dhanna, menyangka. Nah, fi'il ini memiliki arti sebatas menyangka, enggak disertai dengan yakin ya. Nah, dan barakalafikum ja'ala juga ada pada poin pertama af'alul yakin ya. Af'alul yakin ada enggak ja'ala? Ada kan? Nah, maka ja'ala terkadang artinya yakin ketika masuk pada poin A tadi. Nah, yang menentukan yakin atau persangkaan melihat kepada konteks kalimat. Nah, lanjutan bacaan. Contohnya dhanantu zaidan naiman. Nah, dhanantu zaidan naiman. Nah, syahidnya mana syahidnya? Yaitu adanya maful bihi pertama yaitu zaidan dan maful bihi kedua yaitu naiman. Yang asalnya adalah mutada dan khobar. Asalnya apa? Zaidun naimun. Asalnya adalah zaidun naimun. Zaid tidur. Kemudian masuk dhanna menjadi dhanantu zaidan naiman. Aku menyangka Zaid tidur. Dhanantu fi'il dan fa'il. Zaidan maful bihi pertama, naiman maful bihi kedua. Nah, lanjutan bacaan. Artinya aku menyangka Zaid sedang tidur. Nah. Ya, berganti Mas Rijal ya. Bismillah. C. Af'alut tahwil adalah fi'il-fi'il yang memiliki arti menjadikan atau merubah, yaitu sayyara, radda, taraka, takhidha, ittakhadha, ja'ala, wahaba. Nah, contoh. Contohnya sayyartul aduwa sadiqan, yang artinya aku merubah musuh menjadi teman. Nah, lanjutan bacaan. Qala Allahu ta'ala wattakhadu Allahu Ibrahima khalila. Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Artinya Allah berfirman, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Nah, syahid pada contoh yaitu al-adwa sadiqan. Nah, al-adwa maful bihi pertama, sadiqan maful bihi kedua. Nah, soyar tu fi'il dan fa'il. al-adwa maful bihi pertama, al-sadiqan maful bihi kedua. Demikian juga pada ayat wattakhadallahu, ittakhada fi'ilnya wa lafzul jalalah Allah sebagai fa'il, Ibrahim maful bihi pertama, Khalilan maful bihi kedua. Nah, yang artinya adalah soyaro, yaitu artinya menjadikan. Nah, memiliki arti menjadikan atau merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, barakallahu fikum. Dan kemarin sempat ditanbih ya, fi'il-fi'il ini memiliki arti demikian jika nam fi'il-fi'il ini beramal menasabkan mubtada sebagai maful bihi pertama dan menasabkan khobar menjadi maful bihi kedua ketika memiliki arti soyaro. Nah, ketika memiliki arti yang lain, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul. Itu ya. Kalau bukan memiliki arti soyaro, berarti dia menasabkan satu maf'ul. Seperti taraktu Zaidan, apa artinya? Aku meninggalkan Zaid. Nah, kan itu. Naam, raddatu amron, aku menolak amr. Nah, itu ya. Naam, sudah lewat tanbih kemarin. Naam. Barakallahu fikum. Ya, Mas Fuad. Sekarang antum yang membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang berikutnya, yang C, fi'il muta'addi yang butuh kepada tiga maf'ul. Fi'il-fi'il tersebut antara lain ara yuri, memperlihatkan. A'lama yu'limu, memberitahukan. Anba'a yunbi'u, memberitahukan. Akhbara yukhbiru, mengkhabarkan. Khabbara yukhabbiru, mengkhabarkan. Haddatha yuhaddithu, menceritakan. Naam. Allah. Maksud dari mengkhabarkan yaitu memberitakan ya. Maksudnya. Naam, barakallahu fikum. Ada enam fi'il, ada enam fi'il yang menasab, yang beramal menasab tiga maf'ul. Naam, yang memiliki tiga maf'ul atau menasab tiga maf'ul. Naam. Yaitu ara, a'lama, anba'a, akhbara, khabbara dan haddatsa. Naam. Lanjutan bacaan. Contohnya araitu sa'idan al-amra wadihan. Aku memperlihatkan kepada Said bahwa perkara itu jelas. Naam, i'rabnya araitu. Naam, ara fi'lun madin mabni ala sukun ditisalihi bidomir rafin mutaharrik. Wata domir mutasil mabni ala dhommi fi mahali rafin fa'il. Sa'idan maful bihi awal, mansub alamatun nasbihi fatha. Al-amro mafulun bihi thanin, mansub alamatun nasbihi fatha. Wadihan mafulun bihi thalith, mansub alamatun nasbihi fatha. Itu ngi'robnya. Kalau i'rob singkat, aro itu fi'il fa'il, sa'idan maful pertama, al-amro maful bihi kedua, wadihan maful bihi ketiga. Enam, itu ya. Lanjutan bacaan. Contoh yang berikutnya, anba'tu Zaidan al-khabar waqi'an. Aku mengkhabarkan kepada Zaid bahwa berita itu benar terjadi. Naam, aku memberitakan kepada Zaid bahwa berita itu benar terjadi. Naam, anba'tu fi'il dan fa'il, Zaidan maful bihi pertama, al-khabaru maful bihi kedua, waqi'an maful bihi ketiga. Naam. Fi'il-fi'il ini terbatas jumlahnya seperti yang telah disebutkan, tinggal untuk menghafal saja. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Naam, lanjutan bacaan. Catatan, fi'il anba'a dan setelahnya 3-6 sering dibuat majhul karena maf'ul awalnya menjadi na'ibul fa'il. Maka maf'ul awalnya menjadi na'ibul fa'il, yaitu maf'ul yang pertama menjadi na'ibul fa'il. Nah, contoh baca. Contohnya unbi'a Zaidun al-khabara waqi'an. Naam. Ya, lanjutan. Zaid diberitahu bahwa berita itu benar terjadi. Naam, itu berasal dari kalimat anba'tu Zaidan al-khabara waqi'an. Gitu ya. Naam. Anba'tu Zaidan al-khabara waqi'an. Kita buang fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ta. Fa'ilnya kita buang, ta-nya. maka setelah itu kita cari yang bisa menggantikan fa'il, disebut dengan naibul fa'il. 6. Kita cari isim yang bisa menggantikan fa'il, yaitu naibul fa'il. Nah, mana yang dijadikan naibul fa'il? Maful bihi pertama kita jadikan naibul fa'il. 6. Kemudian fi'ilnya dirubah dari bentuk ma'lum menjadi majhul. 6. Yang tadinya fi'ilnya anba'a menjadi unbi'a. 6. Yaitu umbi'a zaidun al-khabara waqi'an. I'rabnya unbi'a fi'lun madin mughayyaru sikotin, atau fi'lun madin majhulin. Fi'lun madin majhulun, atau fi'lun madin mughayyaru sikotin. Mabni alal fathi. Zaidun naibu fa'ilin marfu alamat rafihi. Doma al-khabara mafulun bihi awal. Nah, sekarang jadi mafulun pertama. Waqi'an maful bihi sanin. Ini ya. Nah, ini penjelasan ringkas yang berkaitan dengan fi'il muta'addi. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il lazim. Nah, gantian membaca. Siapa sekarang? Yahya membaca. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi'il lazim. Satu, pengertian fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu fi'il yang pengaruh atau akibat dari perbuatan fa'il, yakni pelaku fi'il, tidak sampai kepada maf'ul bihi. Bahkan pengaruhnya tetap pada fa'ilnya saja. Fi'il ini butuh kepada fa'il atau pelaku, tidak butuh pada maf'ul bihi atau objek. Fi'il ini disebut fi'il qasir, fi'il ghairu waqi', dan fi'il ghairu wajawiz. Nah, disebut fi'il qasir artinya fi'il yang kurang. Kenapa? Karena dia hanya memiliki fa'il, tidak memiliki objek. Karena itu disebut fi'il qasir, kurang. Disebut fi'il ghairu waqi', fi'il yang tidak terjadi. Kenapa? Karena hanya terjadi pada fa'il, tidak sampai kepada maf'ul. Disebut fi'il ghairu mujawiz, fi'il yang tidak melampaui. Kenapa? Karena kejadiannya hanya pada fa'il, tidak sampai mendapatkan maf'ul. Nah, ghairu mujawiz, tidak melampaui. 6. Lanjutan bacaan. Contohnya, hasuna zaidun, zaid bagus atau ganteng. 6. Hasuna fi'lun madin mabni ala fathi, zaidun fa'ilun marfu alamat rafihi doma. Nah, selesai ya. Fi'il fa'il selesai tanpa kita mencari maf'ul lagi. Ya, lanjutan. Fi'il hasuna yang artinya bagus atau ganteng tidak mujawiz. Mujawiz atau tidak keluar dari zaid, diperbaiki. Tidak mujawiz. A dibuang, A dibuang. A setelah wawu, setelah huruf W dibuang. Ganteng yang bagus harus menjadi ganteng, tidak mujawiz, ya gitu ya. A-nya dibuang. Diulang bacaan fi'il hasuna. Fi'il hasuna yang artinya bagus atau ganteng, tidak mujawiz atau tidak keluar dari zaid, bahkan artinya tetap pada zaid. Iya, artinya tetap pada zaid, enggak keluar dari zaid, menunjukkan itu namanya fi'il lazim. Nah, lanjutan. Fi'il lazim biasanya berupa fi'il yang memiliki arti tentang bentuk, warna, cacat, hiasan atau keindahan, kotor, perasaan, dan yang semisalnya. Juga pada kebanyakan fi'il-fi'il yang ikut wazan fa'ula, ifta'ala, infa'ala, if'alla, if'alla, if'alalla, if'anlala. Nah, ini biasanya wazan-wazan bagi fi'il lazim. Fa'ula seperti hasuna. Iya kan? Nah, barakulahikum. Seperti apa lagi yang wazannya fa'ula? Telah kita lewati ya. Bab ke-6. Antum lihat bab ke-6. Sangat banyak kan fi'il-fi'ilnya. Nah, kemudian ifta'ala. Apa contohnya? Seperti ijtama'a. Berasal dari jama'a. Jama'a artinya mengumpulkan. Ijtama'a artinya berkumpul atau terkumpul. Itu ya. Yang kalau jama'a muta'adi, kalau ijtama'a lazim. Kemudian infa'ala. Apa contohnya? Nah, inqolaba, inqosama, inqasara. Itu ya. Inqosama berasal dari qosama. artinya membagi. Masukkan wazan, wazan ini in fa'ala menjadi in qasama, artinya terbagi. Kasara yaksiru artinya kasara yaksiru artinya mematahkan, itu ya. Kemudian masukkan ke wazan ini in fa'ala menjadi in kasara, artinya patah. Kemudian apa berikutnya, wazan if'ala seperti ihmarra, seperti ibyadda, iswadda. 6. Kemudian wazan berikutnya if'ala, sama fiilnya yang tadi, ihmarra, iswadda. 6. Kemudian setelah itu if'alalla, contohnya apa, itma'anna. Itma'anna berasal dari tom'ana. Tom'ana artinya menenangkan. Kalau itma'anna artinya tenang, tenteram. Kemudian apa di situ? If al if if anlala, if anlala. Apa contohnya? Ikhron jama, nama maksudnya ikhron jama. Artinya apa? Berkumpul. Berasal dari harjama, harjama yuharjimu. Artinya mengumpulkan. Harjamal ibila, zaid harjama zaidun ibila. Zaid mengumpulkan onta-onta. Menjadi ikhron jama al ibilu. Nah, artinya apa? Onta-onta berkumpul, atau ikhron jamat al ibilu, artinya onta-onta berkumpul. Nah, ini biasanya fiil yang lazim yang mengikuti wazan-wazan ini biasanya. Nah, ganti bacaan. Siapa ini membaca? Mas Daud membaca enggak? Kalau mau silakan baca, kalau enggak mau dikasih sampingnya. Ya, super membaca. Ya, baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, sebab-sebab muta'addinya fi'il lazim. Iya, sebab-sebab, sebab-sebab muta'addinya fi'il lazim. Artinya fi'il lazim bisa menjadi muta'addi. Bagaimana caranya? Ya, berikut ini, ya, lanjutan. Fi'il lazim bisa menjadi muta'addi dengan sebab berikut ini. A. Diberi hamzah ta'diyah atau diikutkan wazan af'ala. Contohnya karuma menjadi akroma, artinya menghormati. Nah, karuma apa artinya? Mulia. Kalau akroma memuliakan. Gitu ya, atau menghormati. Nah, berarti fi'il karuma yang tadinya lazim bisa menjadi muta'addi ketika dimasukkan ke wazan af'ala. Gitu kan? Ketika dimasukkan ke wazan af'ala. Namun apakah semua fi'il bisa kita masukkan ke wazan af'ala lalu artinya muta'addi? Nah, antum lihat fungsi wazan af'ala, gitu ya. Ternyata ada fi'il yang af'ala dia tetap lazim atau tetap seperti fi'il sulasinya, kan gitu. Nah, maka ini secara kebiasaan ya, yang menjadi penentu adalah sama'i, apa yang berlaku pada orang Arab. Nah, ini secara kaidah aja, secara kaidah atau secara kebiasaan. Nah, lanjutan. Yang B, diikutkan wazan fa'ala. Contohnya fariha yang artinya senang menjadi farroha yang artinya menggembirakan. Nah, ini hampir sama dengan wazan sebelumnya, ya, wazan af'ala. Wazan af'ala dan fa'ala menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi, atau yang tadinya muta'addi satu menjadi muta'addi dua. Itu. Nah, biasanya artinya apa? Tidak pada semua fi'il berlaku, gitu ya. Nah, mau lewat. Nah, lanjutan bacaan. Yang C, diikutkan pada wazan fa'ala. Contohnya jalasa artinya duduk menjadi jalasa yang artinya bergaul atau duduk dengan. Nah, pada kalifikum, termasuk yang menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi diikutan wazan fa'ala. Nah, namun tetap tidak terjadi pada semua fi'il ya. Ingat, tidak terjadi pada semua fi'il, artinya tidak semua fi'il antum masukkan wazan ini lalu menjadi muta'addi. Mengerti? Ini secara kebiasaan. Kebiasaan gitu. Nah, dan yang sebagai penentu sebetulnya kembali kepada kamus, apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Ketika fi'il ini dimasukkan ke wazan itu, apa artinya? Nah, artinya nanti melihat kepada apa yang berlaku pada mereka. Gitu ya. Namun antum belajar kaidah-kaidah seperti ini untuk mendekatkan pemahaman atau untuk mengetahui keumuman. Umuman, sebab begitulah umumnya. Nah, barakallahu fikum. Namun yang umum ini jangan diberlakukan pada semua perkara, sebab di sana ada fi'il-fi'il yang terkecualikan nanti. Sudah dimasukkan wazan ini ternyata masih tetap lazim atau artinya tidak menunjukkan pada musyaraka. Misal gitu ya. 6. Dan telah lewat penjelasan ini ketika kita membahas dua-dua wazan pada bab yang telah lewat. 6. Lanjutan bacaan. Yang berikutnya yang D, diikutkan pada wazan istaf'ala. Contohnya kharaja yang artinya keluar menjadi istakhraja yang artinya mengeluarkan. 6. Sama penjelasannya dengan yang di atas. Lanjutan. Yang berikutnya yang E, tatmin. At-tatmin. Iya. Contohnya azama ala, ini lazim. Artinya yang artinya berketetapan hati atau berniat. 6. Nawa. Nawa yang dia mutaaddi yang artinya berniat. Nah, artinya pada contoh di situ azama ala dan nawa artinya sama, berniat. Ya, memiliki niat atau berniat. Apa bedanya? Kalau azama memakai ala, butuh kepada huruf jar ala, kalau nawa tidak butuh. Nawa itu antum misalkan nawa itu apa antum misalkan? Ziyarata sodiki, aku berniat mengunjungi temanku. Tanpa perlu ala, antum langsung ucap nawa itu ziarota sodiki, aku berniat mengunjungi temanku. Namun kalau memakai azama, antum mengatakan azam tu ala ziaroti sodiki, aku berniat mengunjungi temanku. Artinya sama enggak? Berniat sama ya. Bedanya apa? Kalau azama memakai ala, kalau nawa tanpa huruf jar ala tadi. Mengerti? Nah, sekarang apa itu tadmin? Nah, di sini baca contohnya, nanti akan jelas dengan contoh. Qala Allahu ta'ala wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah ay la tanwau. 6. Yang artinya dan janganlah engkau berketetapan hati atau berniat untuk akad nikah sebelum habis atau selesai masa iddah. Nah, antum perhatikan ai la tanhu. Maksudnya apa? La ta'zimu azama ya'zimu. La ta'zimu uqdatan nikah. Di situ antum melihat azima atau azama ya'zimu mendapatkan maful bihi secara langsung. Uqdata, iya enggak? Mana huruf jar alanya? Kok hilang? 6. Jawabannya apa? Karena tadmin, yaitu dia memiliki arti nawa. Nah, karena dia memiliki arti nawa, maka huruf syaria dibuang dikarenakan dia memiliki arti nawa tadi. Nah, baca catatan lagi nomor halaman 185 nomor 1 biar lebih jelas. Ganti Faiz, baca Faiz. Baca catatan kakinya biar mengerti lebih luas maksudnya. Ya, tadmin yaitu halaman 185 185 catatan kaki nomor 1. Qala al-muallif hafizallahu taala, tadmin yaitu mengamalkan kata tertentu pada arti kata yang lain, maka diberi hukum kata yang lain untuk kata tersebut. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, arafatu ila nisaikum, Al-Baqarah 187. Kata arafatu secara asal mutaadinya dengan huruf ba, arafatu binisaikum. Namun ketika kata arafatu diartikan al-ifdho, maka mutaadinya dengan perantara huruf ila. Sebagaimana lafaz al-ifdho mutaadinya dengan ila al-mubni labib ibn Hisham. Ya, itu rujukannya. Maksudnya apa? Maksudnya kata rafath, 6. kata rafas ini memiliki arti demikian keenam, dan dia itu harus bersambung dengan huruf jar berupa ila. Enam. Berbeda halnya dengan ifdha. Enam. Afadha yufidu, ya. Ifdhaan. Afan. Kalau rafas tadi bersambung dengan huruf jar ba, nah, bukan dengan ila. Enam. Yang bersambung dengan huruf jar ila itu adalah yang afadha yufidu, yaitu alifdha. Itu bersambung dengan huruf jar ila. Nah, ketika huruf jarnya diganti dari ba menjadi ila, maka arti rafas itu berubah menjadi artinya ifdha. Artinya apa berubah menjadi ifdha. Nah, itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena huruf jar yang biasa dipakai diubah dengan huruf jar yang lain. Kenapa? Karena dengan maksud untuk mendapatkan arti yang lain tersebut. Nah, ini terjadi pada beberapa fi'il, ya. Bab tadmin ini terjadi pada beberapa fi'il yang fi'il tersebut butuh kepada huruf jar. Enam. Atau yang semisalnya. Enam. Insya Allah lebih jelas ketika untuk mendapati penjelasan yang lain. Ini sebatas pembukaan pemahaman bahwa ada pembahasan ulama yang dikatakan dengan tadmin. Ketika fi'il itu berubah artinya kepada arti tertentu yang lazim menjadi muta'adi. Kenapa? Karena mimbab tadmin, yaitu apa? Mengandung arti fi'il yang lain. Itu artinya tadmin itu mengandung arti fi'il yang lain. Nah, namun amalan fi'il yang lain itu diambil sama dia, amalannya diambil sama fi'il tersebut. Nah, sehingga hukum fi'il lain itu menjadi, atau hukum fi'il lain itu diberikan kepada fi'il tersebut karena adanya tadmin. Nah, ya, sahihnya termasuk dari perkara yang membuat fi'il lazim menjadi muta'adi adalah karena tadmin, ya. Fi'il lazim menjadi muta'adi karena tadmin, itu sahihnya. Lanjutan bacaan atau ganti, Mas Fadil? 6. Berkata mu'alif hafizahullah, yang F menambahkan huruf jar seperti pergi, zahaba, yang artinya pergi, menjadi zahaba bihi, artinya menghilangkannya. 6. Dahaba Zaidun, apa artinya? Zaid pergi. Kalau dahaba Zaidun bi amrin, apa artinya? Zaid menghilangkan atau menyingkirkan amr. Dahaba Allahu bi nurihim, apa artinya? Allah menghilangkan cahaya mereka. Nah, dari surat, di surat Al-Baqarah, ya. 6. Lanjutan bacaan. Kemudian yang G, menghilangkan huruf jar tawassu'an seperti marra bid-dari, melewati rumah, menjadi marra daro, melewati rumah. 6. Asalnya marra bid-dar. Marra ini fi'il muta'adi bi ghairihi. Fi'il muta'adi yang butuh kepada huruf jar. I'rabnya marra fi'il madi ba harful jar dar majrur bil ba. Jar majrur muta'alliq dengan fi'il, namun secara arti memiliki arti maful bihi. 6. Kemudian ketika huruf jarnya dibuang, maka fi'il ini menjadi mansub. Afan. Isim ini menjadi mansub. Ketika huruf jar dibuang, maka isim ini menjadi mansub. Yang tadinya marro zaidun bidar, zaid melewati rumah, menjadi marro zaidun adaro, zaid melewati rumah. Nah, apa i'rabnya ketika huruf jarnya dibuang? I'rabnya menurut pendapat yang kuat adalah mansub bin nas'il khafid. Nah, sempat dijelaskan kemarin secara ringkas, ya. Nah, mansub bin nas'il khafid seperti antum mengucap al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa. Asalnya apa? Al-fiqhu fil lugha. Al-fiqhu fil istilah. Fil istilah. Asalnya al-fiqhu fil istilah. Kemudian fi-nya dibuang menjadi al-fiqhu istilahan. Nah, itu. Al-nam. Barakallahu fikum. Nah, dan berkaitan dengan penghapusan huruf jar, ini masuk dalam pembahasan apa? Penghapusan huruf jar. Ini umdah, yang menjadi umdah, yang menjadi pokok adalah sama'i. Apa yang sudah berlaku pada literatur-literatur bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Artinya kalau fi'il tertentu huruf jarnya dibuang, maka kita katakan dibuang karena ada sama'inya, maka kita bisa meniru. Kalau yang enggak ada sama'inya, enggak boleh kita buang dengan meniatkan ini mansub karena dibuang huruf jar, itu enggak boleh. Itu pendapat yang kuat ya. Jadi apa yang menjadi pokok rujukan adalah sama'i. Naam. Barakallahu'alaikum. Di antara contoh fi'il yang butuh kepada huruf jar kemudian huruf jarnya dibuang, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ala inna samuda kafaru rabbahum. Kafaro itu butuh huruf jar. Apa huruf jarnya? Ba. Naam. Kafaro zaidun bila. Apa artinya? Zaid kafir terhadap Allah. Kan gitu. Kafarta bila, engkau kufur terhadap Allah. Gitu ya. Huruf jar itu dibuang menjadi apa? Kafarta loha, engkau kufur terhadap Allah. 6. Nah, di ayat yang tadi disebutkan yaitu surat Hud ayat 68, ala inna samuda kafaru rabbahum. Nah, kafaru rabbahum. Langsung kan kafaru rabbahum. Fi'il ketemu dengan objeknya di situ. Objek kafaru rabbahum. Namun asalnya apa? Asalnya kafaru bi rabbihim. Nah, syahidnya gitu. Nah, syahidnya apa? Fi'il kafara ini butuh kepada huruf jar berupa ba yang artinya mengingkari atau mengkufuri atau artinya kafir. Nah, itu. Harus ada itunya. Kalau harus ada huruf jarnya. Kalau huruf jarnya dibuang, maka kita katakan mansub binas il khafid, namun ini bersifat sama'i, artinya untuk fi'il-fi'il tertentu yang sudah berlaku begitu kita terima. Contoh lainnya apa? Ikhtaro itu butuh huruf jar min. Ikhtar itu min minatulab, aku memilih para santri. Itu dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-A'raf ayat 155, wakhtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Asalnya apa? Kata ulama asalnya wakhtaro Musa min qaumihi. Min qaumihi butuh huruf jar min. Kemudian minnya dibuang, maka yang tadinya majrur menjadi mansub. Nah, menjadi mansub wakhtaro Musa qaumahu. Demikian juga dalam ucapan penyair disebutan tamuruna diyara. Nah, disebut tamuruna diyara walam ta'uju. Kalamukum alayya idan haramu. Asalnya apa? Asalnya tamuruna bidiyari. Asalnya adalah tamuruna bidiyari. Nah, itu kata ulama asalnya itu. Kemudian ketika huruf jarnya dibuang menjadi mansub. Nah, ini fi'il-fi'il ini terbatas ya. Fi'il-fi'il ini terbatas pada fi'il-fi'il yang bisa dihafal. Insya Allah ada di pelajaran Nahu pembahasan rincinya. Yang ketika kita dapati fi'il-fi'il ini setelahnya mansub, maka kita katakan mansub binas el khafid. Asalnya ada huruf jirnya. Nah, itu asalnya. Seperti apa fi'il tadi? Seperti yang tadi disebutkan. Kafaro. Seperti ikhtaro. Seperti marro. Seperti dakhola. Dakhola asalnya huruf jir dengan ila. Dakhaltu ilal masjid. Apa artinya? Aku masuk masjid. Kemudian ketika ilanya dibuang, dakhaltu masjidya. Boleh enggak? Boleh. Aku masuk masjid. Namun masjidiyah di situ mansub binas il khafid. Mansub karena dibuangnya huruf jar tadi. Naam. Ya, barakallahu fikum. Tinggal catatan. Siapa yang baca? Mas Abdul Hadi. Kita tutup dengan bacaan catatan. Catatan. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu taala. Catatan. Yang hak dalam kurung yang benar dalam merubah fi'il lazim menjadi muta'addi adalah bersifat sama'i. Sehingga apabila dalam literatur bahasa Arab tidak menyebutkan pemberian huruf jar untuk fi'il. Pemberian huruf jar untuk fi'il tertentu. Agar menjadi muta'addi, maka kita tidak boleh memberikannya. 6. Itu yang menjadi pokok, yang menjadi rujukan umdahnya adalah kembali kepada apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Nah, itu kembali ke situ. 6. Kita tidak bisa membuat-buat sendiri memberikan huruf jar untuk fi'il lazim tertentu, kita ingin menjadikan fi'il ini muta'adi, kita kasih huruf jar, itu enggak bisa gitu. Nah, itu ya. Nah, apa yang menjadi pokok orang Arab? Bagaimana kita tahu? Buka kamus. Kalau fi'il ini bersambung dengan huruf jar ba artinya apa? Bersambung dengan huruf jar fi artinya apa? Tanpa huruf jar artinya apa? Itu yang menjadi rujukan kamus. Nah, maksudnya salah satu literatur adalah kamus. Enggak mesti dengan kamus, banyak cara yang lain. Seperti membuka kitab-kitab lugho. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Untuk pertemuan mendatang, malam kembali normal malam Ahad dan malam Senin ya, pekan depan. Insya Allah sepertinya liburan pekan depan, kalaupun jadi liburan, nah, insya Allah 99% jadi liburan ya. Namun banyak di antara antum yang nggak pulang, sehingga apa? Kita tetap adakan taklim pekan depan. Yang pulang-pulang silakan menyimak lewat streaming radio ya, RI. Nah, pembahasannya penting, yaitu membahas tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul untuk pekan depan insyaallah ta'ala. Nah, semoga nanti tim streamingnya juga ada, enggak safar. Jika ternyata tim streaming kita ini safar atau ada keperluan atau enggak ada yang bisa streaming, ya terpaksa kita libur juga. Itu ya. Kalau gambaran yang sekarang ada dalam mana anak enggak kemana-mana. Antum juga sebagian enggak pulang kan gitu. Nah, tinggal tim streamingnya nanti. Nah, ada pertanyaan? Ya, kesimpulannya apa ini pelajaran kita? Kesimpulannya, antum harus mengerti apa itu fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Apa fi'il muta'adi? Fi'il yang butuh kepada objek. Apa fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh kepada objek. Terbagi menjadi berapa fi'il muta'adi? Terbagi dua, ada muta'adi secara langsung, ada muta'adi dengan bantuan huruf jar. Nah, dengan bantuan huruf jar. Yang fi'il muta'adi dengan bantuan huruf jar sering disebut fi'il lazim. Dengan kata lain, fi'il lazim terbagi dua. Ada fi'il lazim yang butuh huruf jar, disebut dengan fi'il muta'adi bighairihi. Ada fi'il lazim yang tidak butuh huruf jar. Seperti apa? Antum mengucap nama, tidur, enggak butuh huruf jar. Nimtu, aku tidur. Atau qa'ada, apa artinya? Duduk. Qa'adtu, aku duduk, enggak butuh. Itu ya. Jadi ketika bicara fi'il lazim, berarti fi'il lazim terbagi menjadi dua. Pertama, fi'il mulazim yang butuh kepada huruf jar disebut apa? Disebut fi'il muta'adi bighairihi, kan itu. Gampang kan? Kalau fi'il lazim yang tidak butuh huruf jar, ya fi'il lazim itu sendiri. Nah, berarti antara fi'il muta'adi dan fi'il lazim ada pertengahan. Apa itu? Ada antara fi'il muta'adi dan fi'il lazim ada fi'il pertengahan yang disebut dengan fi'il muta'adi bighairihi, atau bahasa lainnya fi'il lazim yang butuh kepada huruf jar. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa fi'il muta'adi ada yang muta'adinya kepada satu maf'ul, ada yang dua maf'ul, ada yang tiga maf'ul. Yang dua maf'ul bisa asalnya mubtada' dan khobar atau bukan mubtada' dan khobar, yang dua maf'ul ya. Naam, kemudian setelah itu membahas tentang fi'il lazim, lalu membahas tentang sebab-sebab muta'adinya fi'il lazim. Sebab-sebab muta'adinya fi'il lazim. Nah. Nah itu. Nah. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.